sebelum kita melanjutkan sesi yang kedua, ada pemberitahuan berkaitan dengan ikhwan yang ingin menulis pertanyaan seputar permasalahan keluarga, harap ditulis sekarang atau di sela-sela kajian sesi yang kedua ini, sehingga selesai kajian yang kedua pertanyaan sudah kami kumpulkan di meja di depan ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk dijawab, insyaallah taala akan dijawab pada sesi ba'dal maghrib. Barakallahu fiik. Dan pertanyaan ditulis, ya. Yang tidak bisa menulis dengan bahasa Arab boleh memakai bahasa Indonesia. Barakallahu fiik. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل كلامنا ولقاءاتنا للكلام أو في الكلام والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمشكلات الأسرية. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، melanjutkan pembahasan kita dan pertemuan-pertemuan kita yang membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan problematika rumah tangga. فمن الأسئلة في محاضرة المشكلات الأسرية سؤال: هل يخلو بيت من مشكلات؟ Termasuk di antara pertanyaan yang penting untuk dijawab dalam kajian yang berkaitan dengan problematika rumah tangga ini adalah pertanyaan yang mengatakan apakah ada sebuah rumah tangga yang tidak ada problem di dalamnya. والجواب لا يخلو بيت من مشكلات ولا يصفو منزل من منغصات ولا يسلم ولا تسلم أسرة من خلافات. Jawabannya bahwa tidak ada satu rumah tangga pun yang bersih dari problem. Tidak ada satu rumah tangga yang benar-benar bersih dari hal-hal yang dapat mengotori atau yang dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Dan tidak ada satu keluarga pun yang selamat dari berbagai macam perselisihan. وَهَذَا أَمْرٌ لَا إِشْكَالَ فِيهِ. Dan ini merupakan hal yang bukan merupakan satu permasalahan. ولكن الإشكال والشأن كل الشأن هو في كيفية علاج هذه المشكلات وتلافي هذه المنغصات. Akan tetapi yang menjadi problem dan yang menjadi inti permasalahan adalah tentang bagaimana cara menyelesaikan problem ini dan menutupi kekurangan tersebut. Khususan tilka al-mushkilat al-khatirah allati tu'athiru fi kayan al-usrah وتهدم أركانها وتؤدي إلى ضياء أفرادها. Lebih terkhusus lagi permasalahan-permasalahan yang berbahaya yang dapat memberi pengaruh pada dirimu, dapat merobohkan pondasi-pondasi rumah tangga dan menyebabkan terjadinya keterlantaran. Asy-sya'nu kullu sya'n fi kayfiyyati at-ta'amul wat-tadaruk li ba'd al-mushkilat al-yasira fi bidayatiha al-khatirati 'inda ihmaliha. Dan yang paling inti adalah bagaimana cara menyikapi dan bagaimana cara menyelesaikan sebagian permasalahan-permasalahan yang pada hakikatnya di awalnya merupakan perkara yang ringan, agar kemudian perkara itu tidak semakin bertambah rumit. Fakam min mushkilatin bada'at saghiratan wa yasiratan wa khafifah. Berapa banyak dari permasalahan yang awalnya masalah itu merupakan permasalahan yang ringan. Bi ihmal az-zawjayn wal usrah. Wa bi ihmal az-zawjayn wal usrah wa 'adam at-tafkir fi 'ilajiha intasharat wa tawassa'at wa kaburat fa sarat hashiman wa naran wa syarran mustatiran. Maka dengan melalaikan dan menganggap remeh permasalahan tersebut dan tidak berusaha untuk berpikir tentang cara penyelesaian dan solusinya, sehingga permasalahan yang tadinya ringan dan sepele maka akan semakin meluas dan semakin meluas, sehingga menjadi sesuatu seperti api dalam sekam dan akan menjadi satu hal yang berbahaya yang menyebar di tengah keluarga. La yakhlu baitun min mashakil ibaratun nahtajuha fi ahwalin muayyana. Ungkapan tidak satu rumah tangga pun yang selamat dari permasalahan, maka ini merupakan ungkapan yang kita butuhkan dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu. La yakhlu baitun min mashakil nahtaju an nastahdhiraha wa an natadhakkaraha idha ra'ayna buyutan ukhra fiha mashakil. Dan ungkapan tidaklah ada satu rumah tangga yang selamat dari problem butuh untuk kita senantiasa menghadirkannya dan mengingatnya, terlebih ketika kita melihat adanya rumah tangga yang terjadi problem dan permasalahan di dalamnya. La yakhlu baitun min mashakil ibaratun nahtajuha an nudhakkira biha anfusana wa nudhakkira biha ghairana idha shamata aw tashaffa bi mashakil ghairihim. Ungkapan tidak ada satu rumah tangga pun yang selamat dari problem adalah sebuah ungkapan yang perlu untuk kita mengingatkan kepada diri-diri kita, demikian pula mengingatkan kepada selain kita pada saat, terlebih pada saat munculnya orang yang dia merasa senang ketika adanya problem dalam satu rumah tangga, padahal tidak ada satu rumah tangga pun yang selamat dari permasalahan. Ibaratu la yakhlu baitun min mashakil ibaratun nahtaju an naqulaha li anfusina wa li usratina inda an tahsula mushkilatun saghiratun fayata'akkaru jawuna wa tadhiqu anfusuna wal wajib at-tasabbur wat-tahammul wastihdharu annahu la yakhlu baitun min mashakil. Maka ungkapan bahwa tidak ada satu rumah tangga pun yang selamat dari problem dan permasalahan ini adalah sesuatu ungkapan yang butuh untuk kita ucapkan dan kita sampaikan, baik untuk diri kita, demikian pula untuk yang lain pada saat terjadinya satu problem, problem yang kecil. Jangan sampai kemudian hal tersebut menyebabkan sempitnya dada-dada kita dan menyebabkan kita terjatuh ke dalam hal-hal yang sulit. Namun yang wajib bagi kita adalah berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk memikul beban problem yang terdapat di dalamnya, lalu kemudian mencari jalan keluarnya. بعض الأزواج وبعض الزوجات تراهم متعكرين قلقين متضايقين على وجوههم الهم والكدر والغم والضيق. Sebahagian suami, engkau melihat ketika mereka tertimpa satu masalah dalam rumah tangga, maka engkau melihat mereka dalam keadaan dipenuhi rasa takut, gelisah, dan di wajah-wajah mereka nampak kesedihan dan kesempitan. Yas'aluhu akhuh wa tas'aluha ukhtuha ma bika ma biki limadha alham wal kadar taqulu indi mushkilah. Ketika saudaranya bertanya kepadanya, atau saudari perempuannya bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Apa yang menyebabkan engkau bersedih? Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya aku mengalami satu permasalahan. Ma hiya al-mushkilah? Taqulu indi kada wa kada. Ibni fa'ala kada wa kada. Zawji fa'ala kada wa kada. Atau huwa yaqul, zawjati fa'alat kada wa kada. فإذا ما ذكر مشكلته وجدتها شيئا يسيرا أو شيئا ليس عظيما. Lalu ketika ia ditanya, permasalahan apa yang sedang kamu alami? Maka dia mengatakan, aku punya masalah begini dan begitu. Anak saya begini dan begitu, atau istri saya seperti ini dan seperti itu. Yang apabila engkau mendengarkan apa yang disebutkan dari permasalahannya, ternyata problem yang dihadapi bukanlah satu hal yang sulit, namun itu adalah perkara yang mudah. Yaraka mutamasikan wa yaraka dhahikan wa masruran wa mustabshiran fayadhunnu annahu la mashakila indak. Tatkala dia melihat kamu dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan tertawa senang, maka dia menyangka bahwa kamu itu tidak memiliki problem dalam rumah tangga. Wal farqu baina hadha wa hadha wal farqu baina hadhihi wa hadhihi huwa adamus sabri wa adamut tahammuli wa adamul kitman. Adamul kitman, kitman la yaktum adh-dhiq wa la yaktum. Dan perbedaan antara keduanya, yang ini bersedih dan yang ini dalam keadaan dia tetap bisa tertawa dan berseri-seri, perbedaan di antara keduanya adalah tidak adanya kesabaran dan tidak mampunya seseorang memikul problematika yang sedang dihadapinya. Hatta wasala bi ba'd al-azwaj wa bi ba'd az-zawjat anna mashakilahum تدل عليها حالاتهم في الواتساب. Sampai ada sebahagian dari suami atau sebahagian dari istri di mana problem-problem atau permasalahan yang ada di tengah-tengah rumah tangga mereka itu sampai dinampakkan dalam status-status WhatsApp mereka. خفة عقل وطيش وحمق تكتب لمن وتكتبين لمن من الذي يرى وإذا رأى هل سينفعك هل سينفعك أم لا. Ini menunjukkan kedangkalan akalnya dan menunjukkan kebodohan. kamu menulis status itu untuk siapa dan siapa pula yang membacanya, dan apabila ada orang yang membaca status tersebut, apakah akan memberi manfaat kepadamu atau memberi manfaat kepadanya? ما يكون في البيت ينبغي أن يبقى في البيت وما يكون بين الجدران ينبغي أن لا يخرج إلى خارج الجدران. Apa yang terjadi di dalam rumah tangga, maka sepantasnya dia tetap berada di dalam rumah tangga. Apa yang dikelilingi oleh dinding-dinding rumah itu, maka hendaknya dia tetap berada di balik dinding rumah itu, jangan sampai keluar. Wala yadhharu dhalika illa limaslahatin aw istisharatin aw ghairi dhalik. Dan jangan sampai dia menampakkan hal tersebut kecuali apabila ada satu kemaslahatan tertentu atau hendak meminta pandangan kepada orang tertentu. Wa katsirun min al-umuri allati tahsulu fil buyut لا ينبغي أن يقف عندها الزوج أو الزوجة العقلاء لا يقفون عندها كثيرا ولا يولونها اهتماما لأنها أشياء حقيرة تافهة سرعان ما تزول وتحل بأبسط وأسهل الحلول. Banyak di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga yang tidak sepantasnya bagi seorang suami atau seorang istri atau orang yang berakal untuk sangat dalam di dalam memikirkannya, sebab itu adalah perkara-perkara yang pada hakikatnya satu hal yang sepele, satu hal yang ringan, yang mudah, yang bisa diselesaikan dengan solusi yang paling ringan. أخرج أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنها عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadith An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suatu ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. يقول النعمان بن بشير استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل. Berkata النعمان bahwa Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan suara Aisyah radhiyallahu taala anha meninggi. Aisyah هي ابنته ابنة أبي بكر رضي الله عنه. Sementara Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. فلما استأذن فسمع صوت عائشة عاليا دخل وتناولها ليلطمها. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendengarkan suara Aisyah meninggi, maka beliau masuk lalu beliau mendatangi Aisyah untuk menamparnya. Wa yaqulu araki tarfa'ina sawtaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, aku mendengar engkau mengangkat suaramu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja Abu Bakar mughdhaban. Maka Abu Bakar pun keluar dalam keadaan marah. Faltafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menoleh kepada Aisyah. Wa qala laha, ala tarain anni qad hajaztuki min ar-rajul? Hajaztuki. Tidakkah? Aw hajaztu ar-rajula anki? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Tidakkah engkau melihat bahwa aku telah menghalangi kamu dari lelaki tersebut, maksudnya ayahnya?" فمضت أيام. Lalu kemudian berlalu hari-hari. فدخل أبو بكر عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وهما يضحكان وهما يضحكان. Lalu beberapa hari berikutnya Nabi sallallahu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Lalu ketika Rasulullah melihat ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat mereka berdua, maka keduanya pun dalam keadaan tertawa. Faqala ya Rasulullah adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, ikut sertakan aku di dalam gencatan senjata kalian berdua, perdamaian kalian berdua, sebagaimana aku ikut serta pula bersama kalian dalam peperangan kalian berdua. Ana dakhaltu fil mushkilah min ajlikuma thumma al-an أنا مغضب ولا زلت في المشكلة وأنتم أموركم طيبة. Aku ketika memasuki permasalahan kalian dalam keadaan aku marah. Lalu kemudian melewati beberapa hari, aku masih menyimpan amarah sementara kalian berdua sudah berdamai. تصوروا لو كان هذا الموقف حصل لأحدنا زوجته ترفع صوتها عليه والصوت مرتفع إلى الخارج يسمعه الرجل من خارج ثم يدخل هذا الرجل ويكون أبوها أبو زوجتك أو أبو زوجتي ثم يأتي ليلطمها أنت تفرح وتكون مسرورا إذا ضربها وتقول لها بعد ذلك تستحقين لأنك قليلة الأدب. Anda bisa membayangkan kalau seandainya kejadian seperti ini terjadi pada istrimu, di mana istrimu mengangkat suaranya di hadapan kamu, suara yang tinggi, hingga suara itu sampai terdengar keluar. Kemudian ada mertua kamu, ayah dari istri kamu, mendengarkan hal itu dari luar. Lalu kemudian dia masuk. Lalu dia mendatangi putrinya yang mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Dan dia ingin memukulnya, menamparnya. Mungkin kamu dalam keadaan senang melihat hal itu. Ketika melihat ayahnya sendiri yang menamparnya, yang memukulnya. Karena kamu menganggap bahwa istri kamu itu berhak untuk mendapatkan itu. Dan mungkin dia mengatakan pada istrinya, ya, berhak kamu mendapatkan itu karena memang kamu kurang ajar. Hakadha tasawwuruna li hadhihi al-qadhiyah wa hakadha sayakunu ta'amuluna ma'a at-taraf al-akhir. Demikianlah cara kita memandang terhadap permasalahan ini, dan demikian pula cara kita menyikapi terhadap permasalahan orang lain ketika mengalami hal tersebut. Lakin an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam arfa'u wa akmal wa khairun nasi wa khairan nasi li ahlih. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau jauh dari hal-hal tersebut, dan beliau lebih sempurna, dan beliau adalah orang yang terbaik dalam menyikapi keluarganya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam menyikapi keluarganya. لا يلتفت إليها هل أخطأت أم لم تخطئ بل يدافع عنها ويحميها من أن يصل إليها أي شيء. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepada apa yang dilakukan oleh istrinya, apakah istrinya itu bersalah atau tidak bersalah. Namun dia justru berusaha menghalangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menghalangi agar kemudian ayahnya tidak berhasil untuk sampai kepadanya dan menamparnya. Qad yahtaju al-insanu إلى تنوع الأساليب، فمرة يحافظ على زوجته، ومرة يتغاضى عن زوجته، ومرة يؤدبها تأديبا لطيفا ويفهمها تفهيما جيدا، ويزيل عنها الإشكالات والظنون، وإشكالات والظنون. Seseorang terkadang membutuhkan berbagai macam metode yang berbeda-beda di dalam menyikapi istrinya. Mungkin suatu saat dia menjaga, memberikan perlindungan kepada istrinya. Mungkin di saat yang lain dia butuh untuk menghapus, tidak menganggap kesalahan yang dia lakukan. Mungkin di suatu saat dia butuh untuk memberikan pelajaran kepadanya dengan pelajaran yang berharga, atau dia memahamkan kepadanya dengan pemahaman yang baik yang dengannya dia mampu menghilangkan berbagai permasalahan yang ada darinya. Fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lamma kanat lailati allati yakunu fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indi. Disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa ketika di suatu malam yang mana malam itu adalah merupakan malam giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumahku, raqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi firashih. Raqada, nama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi firashih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidur di ranjangnya. Famakatha fanama ila an dhanna annaha qad raqadat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai beliau menyangka bahwa Aisyah pun sudah dalam keadaan tertidur. Fa akhadha libasahu wa nta'ala bi ni'alihi wa kharaj. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa Aisyah dalam keadaan telah tidur, maka beliau memakai pakaiannya, lalu memakai sendalnya, lalu setelah itu beliau keluar. Mubasharatan istayqadhat fa dhannat annahu dhahaba ila ba'd nisa'ih. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maka di saat itu pun Aisyah langsung bangun dari tempat tidurnya, karena dia menyangka bahwa Rasulullah keluar untuk mendatangi rumah sebahagian istrinya. Falabisat talaffa'at wa kharajat tatba'uhu. Maka Aisyah pun mengenakan pakaiannya dan beliau berhijab, lalu keluar sambil mengikuti kemana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadathu fil baqi' fil maqbarati al baqi'. Dan ternyata Aisyah pun mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pekuburan Baqi'. Qa'iman yad'u li ahli al-Baqi'. Dalam keadaan beliau berdiri berdoa untuk kebaikan penghuni kuburan Baqi'. Hiya taqulu fi nafsiha wallahi inni la fi sya'nin wa anta ya rasulullah fi sya'nin akhar. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan di dalam dirinya, demi Allah wahai Rasulullah, aku dalam satu permasalahan sementara engkau berada di dalam keadaan yang lain. Anta fi ibadatin wa du'a wa ana tafkiri fi syai'in akhar. Engkau wahai Rasulullah sedang memikirkan untuk melakukan satu ibadah dan berdoa, sementara fikiran saya berada di sesuatu yang lain. Fa nadarat ilayhi wa huwa yad'u fil baqi', falamma inharafa qalat falamma inharafa inharaftu. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di Baqi', kemudian setelah itu Rasulullah berbalik, ingin kembali ke rumahnya. Ketika beliau berbalik, maka aku pun berbalik. فمشى فأسرعت. Maka ketika Rasulullah berjalan, maka aku pun berjalan dengan cepat. ولحق فدخلت دخلت إلى البيت. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir menyusul, maka aku bersegera untuk masuk ke dalam rumah. Falamma wasala ila al-bait wajadaha la zala an-nafas fi sadriha min al-jarin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, maka beliau mendapati Aisyah nafasnya terengah-engah disebabkan karena setelah dia berlari. Faqal ma laki ya Aisyu hasya rabiyah. Hasya? Hasya. Hasya rabiyah. Yani hada nafas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ada apa denganmu wahai Aisyah? Nampak nafasmu terengah-engah." Faqala ma laki ya Aisyu hasya rabiyah. Qalat thumma lahadani. Hakada. Sadr. Naam. Lalu kemudian ketika Rasulullah mengatakan, "Ada apa denganmu wahai Aisyah? Nafas yang terengah-engah." Lalu kemudian beliau memberi tekanan pada dadaku. Adhananti an yahifa Allah 'alayki wa rasuluhu? Apakah engkau menyangka bahwa Allah dan Rasulnya berbuat zalim kepadamu? Thumma bayyana laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah amarahu an yadhhaba فيستغفر ويدعو لأهل البقيع أنتم السابقون ونحن اللاحقون الحديث إلى آخره. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Allah azza wajal yang memerintahkan beliau untuk mendatangi pemakaman Baqi dan mendoakan kepadanya dengan doa yang mengandung istighfar, memohon ampun kepada mereka para penduduk Baqi', antum as-sabiqun wa nahnu lahiqun, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian, dari doa ketika mendatangi pekuburan. Wa awdaha laha limadha kharaja bihudu'in min duni an yu'limaha wa yuz'ijaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah sebab mengapa beliau keluar dengan tenang tanpa dia hendak mengganggu dan memberitahu kepada Aisyah. Wa qala laha inna Jibril qad ja'ani wa amarani an astaghfira li ahli al-baqi' wa lam yakun li yadkhul 'alayki wa qad wada'ti thiyabaki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tadi Jibril alaihi salam datang kepadaku dan menganjurkan kepadaku untuk keluar ke pekuburan Baqi untuk memohonkan ampun kepada mereka, untuk mereka. Dan Jibril mengatakan, aku tidak akan masuk ke tempat di mana engkau bersama Aisyah sementara Aisyah telah melepaskan pakaiannya. Wa fil hadith yani asya'a wa jumal wa ibarat kathirah ikhtasarnaha wa maqsuduna huwa asy-syahid. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهي حشية رابية قال لها ما لك يا عائشة حشية رابية؟ قالت يعني تقول كأنها تقول لا شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. Dan di dalam hadis ini ada beberapa kalimat-kalimat penting. Karena hadis ini hadis yang panjang, namun sengaja kami meringkasnya. Dan yang menjadi tujuan kami menyebutkan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Aisyah, ada apa denganmu wahai Aisyah, mengapa nafasmu terengah-engah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika Aisyah menjawab bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, hendaknya engkau menceritakan kepadaku atau yang menceritakan kepadaku adalah Al-Latiful Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'a ma ya'ridu fi baytihi min umur bikulli lutfin wa hudu'. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyikapi apa yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga beliau dengan penuh kelembutan dan ketenangan. Jaa 'inda Abi Ya'la wa ghairihi min hadits Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dan yang lainnya dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat sana'tu khaziratan tabkhatan, bahwa Aisyah mengatakan aku membuat satu masakan. Fa'ataitu biha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'inda Sawdah az-zawjah tsani ahda zawjatih, maka aku pun membawakan masakan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah berada di sisi Sawdah yang dia merupakan salah satu dari istri Rasulullah. تقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها. Dan Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di antara aku dan dia. رسول صلى الله عليه وسلم جالس رجله عند هذه ورجله عند هذه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk sementara satu kakinya pada satu istrinya dan satu kaki yang lain pada istrinya yang lainnya. Taqulu Aisyah fa qultu li Saudah kuli. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata ketika itu, aku pun mengatakan kepada Saudah, silakan kamu makan. Fa abat an ta'kul. Maka Saudah enggan untuk memakannya. Fa qalat kuli wa illa la ulattikhanna biha wajhakin. Maka Aisyah mengatakan, ayo kamu makan, kalau tidak saya akan melumuri makanan ini ke wajahmu. Qalat fa wada'tu yadi fil khazirati fa talaitu biha wajhaha. Maka Aisyah pun mengatakan, aku pun meletakkan tanganku di masakan tersebut lalu aku melumuri wajahnya. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. وأخذ يدها ووضعها في الخزيرة. Lalu kemudian mengambil yad man? Yad Saudah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya Saudah lalu kemudian meletakkannya di masakan Aisyah. فأخذ النبي يدها فوضعها في الخزيرة وقال الطخي وجهها. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Saudah dan meletakkannya di masakan tersebut lalu dia mengatakan ambillah lalu kemudian lumuri pula wajahnya dia. هذا علاج للمشكلة. Ini solusi untuk menyelesaikan permasalahan. فبينما هو يضحك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر بن الخطاب. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertawa, maka beliau pun mendengarkan suara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa Umar fil kharij yaqul ya Abdullah ya Abdullah. Dalam keadaan Umar berada di luar rumah sambil mengatakan wahai hamba Allah wahai hamba Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam quma faghsila wujuhakuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kedua istrinya, bangkitlah kalian, bersihkan wajah-wajah kalian. Taqulu Aisyah fama ziltu ahab rasul fama ziltu ahab Umar bin al-Khattab mundu ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahabu. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, semenjak itu aku pun segan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, semenjak aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga segan kepada Umar. Intahat al-mushkilah bi kulli hudu'. Maka selesai permasalahannya dengan begitu tenang. Dhahikun wa ilaj. Cukup dengan tertawa dan penyelesaian. Fi qissatin ukhra أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه. Dalam kisah yang lain suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sebahagian istrinya. Wa indahu dhuyufun. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tamu. Fa arsalat ba'd nisa'ihi biqas'atin fiha ta'am. Arsalat. Maka sebagian istrinya pun mengirim dengan sebuah piring yang di dalamnya berisi makanan. Faqamat zawjatuhu al-ukhra fa darabat al-qas'ah fa kasaratha wa saqata at-ta'am. Maka istrinya yang lain berdiri lalu dia memukul piring tersebut sehingga menyebabkan piring itu pun jatuh dan pecah. Amam ar-rijal wadh-dhuyuf yarawna wa yasma'un. Dan itu terjadi di hadapan kaum lelaki, para tamu, mereka menyaksikannya. Law kana ba'd al-azwaj ya'khudhu al-qas'at al-mukassarah wa yukmilu taksirha fi ra's zawjatihi. لو كان بعض الأزواج الآن يأخذ القصعة المكسرة ويكمل تكسيرها في رأس زوجته. Kalau seandainya sebagian suami yang ada sekarang melihat kejadian seperti itu, maka dia akan mengambil sisa dari pecahan piring tersebut lalu dia menyempurnakan untuk memukul di kepala istrinya yang lain. وممكن يطلقها. Dan mungkin saja dia langsung menjatuhkan talak kepadanya. Mungkin yasubbuha wa yadhribuha. Dan mungkin saja dia mencelanya dan memukulnya. Hal fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an min dhalik? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu dari hal tersebut? Kalla. Sama sekali tidak. Innama qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala gharat ummukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdiri ketika itu lalu kemudian dia mengatakan telah cemburu ibu kalian. Wa akhadha qas'atan min baitiha wa a'taha lizawjati al-ukhra. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil piring milik daripada istri yang memecahkan tersebut lalu dia berikan kepada istrinya yang lain. Wa intahat al-mushkilah. Dan selesai permasalahan. فلنتأسى بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في علاجنا لمشكلاتنا. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. المقصود أيها الإخوة القصص كثيرة ولكن المقصود هو أن نعلم كيف نتعامل مع بعض المشكلات من خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. Dan kisah-kisah yang semisal ini itu banyak sekali. Namun tujuan kita menyebutkan hal ini adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana cara kita menyikapi sebagian permasalahan-permasalahan yang ada di tengah rumah tangga kita berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wa nahnu nuhmilu katsiran min as-sunnah. Kita bisa saja mengatakan kita ahlus sunnah sementara kita sendiri melalaikan sekian banyak perkara dari sunnah Rasul. Fi kulli muhadaratin nasma' inna khairal hadi hadi Muhammad. Setiap kajian, setiap muhadarah kita sering mendengarkan ucapan seorang sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad. Hadza hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bimbingannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katsirun min al-azwaj la ya'rifu min hadi Muhammad wa la ya'rifu min as-sunnah min haythu kathratu at-takrar. Katsirun min an-nas لا يكرر سنة كما يكرر سنة التعدد التعدد سنة. Banyak dari para suami mereka tidak seringkali mengulang-ulangi perkara sunnah kecuali penyebutan sunnah ta'addud, sunnah poligami. Gharat ummukum sunnah. Maka penyebutan ibu kalian cemburu itu adalah sunnah. صبرك على زوجتك سنة، صبرك وتحملك kesabaranmu dalam menyikapi perbuatan istrimu juga merupakan hal yang sunnah. At-ta'addud min as-sunnah lakinnahu laysa huwa kullu as-sunnah. Poligami itu termasuk bagian dari sunnah, tapi itu bukan seluruh sunnah. Fattaqillaha fima ta'ti wa tadhar. Maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah terhadap apa yang kamu lakukan dan yang kamu tinggalkan. Wadkhulu fis-silmi kaffah. Dan masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab lalu mengkafiri sebagian yang lainnya? Dinullahi kamilun syamil. Agama Allah ini sempurna dan bersifat universal. Fa iyyaka wal intiqaa lima tuhibbuhu nafsuk wa tahwaahu nafsuk. Maka hati-hatilah kamu, jangan sampai engkau mengambil Islam dengan cara menyaring sesuai apa yang sesuai dengan selera kamu. Yuz'ijuna ba'dhu al-azwaj at-ta'addud yakunu 'umruhu 20 sana wa nahnu nasma'uhu at-ta'addud az-zawaju bi-thaniyah yakunu 'umruhu 50 wa huwa dhalika ar-rajul alladhi laysa 'indahu illa wahidah. Sungguh mengganggu kita, ada sebagian suami ketika dia berusia 20 tahun pembahasannya tentang ta'addud, poligami. Dia mengulang-ulangi itu. Lalu kemudian sampai dia berusia 50 tahun, dia masih membahas tentang poligami sementara dia masih memiliki satu istri. Hunaka rijal idza aradu wa azamu fa'alu wa tabbaqu. عرفتم؟ هناك رجال لا يتكلموا ولا يعملوا. Ada sebagian orang, mereka banyak berbicara tapi mereka tidak mengamalkannya. هناك احد المشايخ كان يحضر في المسجد عند يعني رجل من الرجال يحضر عند شيخ من المشايخ في المسجد وزوجته عند النساء فجاء سؤال عن التعدد فهو يقول الإنسان عليه أن يقوم بما شرع الله له وأن يكتفي بما شرع الله له فهم يرون وهي لا تسمع. Di sana ada kejadian, ada seorang menghadiri satu kajian dari salah seorang syekh di sebuah masjid dan dia bersama istrinya. Istrinya berkumpul bersama dengan wanita di ruangan para wanita. Lalu kemudian ada muncul sebuah pertanyaan di majelis tersebut tentang permasalahan poligami. Maka syekh ini pun menjawab bahwa hendaknya seseorang berusaha untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya 4. Maksudnya poligami itu disyariatkan tapi tidak didengarkan oleh istri yang ada di ruangan wanita. Tapi dia mengisyaratkan sehingga dilihat oleh kaum lelaki. Al-khulasah كثرة ذكر التعداد والتعدد ليس حلا. Maka kesimpulannya, terlalu banyak menyebutkan tentang permasalahan poligami itu bukanlah sebuah solusi. Wa innama yughiru as-sudur wa yudayyiqu al-qulub wa yu'akkiru al-ajwa. Akan tetapi menyebutkan tentang poligami tersebut hanyalah menyebabkan yughir sudur, yakni membuat hati itu terasa jengkel, ya, memunculkan kebencian, kemudian menyempitkan hati, menyempitkan perasaan seseorang. Ba'dhum yakunu ma'a zawjatihi ala ahsani hal فجأة يذكر لها التعدد، أو يفتح مقطع للشيخ فلان في اليوتيوب على التعدد. Terkadang ada sebagian suami, dia bersama dengan istrinya dalam kondisi tingkat keharmonisan yang tinggi. Lalu tiba-tiba saja suaminya langsung menyebutkan tentang masalah poligami. Atau dia langsung membuka channel YouTube, lalu membuka kajian salah seorang syekh tentang anjuran ta'addud. Mal fa'idah? Wahia tu'min bit ta'addud, wahia sunniyatun mustaqimatun. لا تنكر التعدد ومشروعيته. Apa faedahnya? Bukankah istrimu adalah seorang sunniyah yang mengimani adanya syariat ta'addud tersebut? Dia sunniyah, dia senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. بعض الأزواج يريد أن يعكر حياته وحياتها ويضيق نفسه ونفسها بذكر هذه المواضيع وتكرارها. Ada sebagian suami, dia ingin mengotori kehidupannya, kehidupan rumah tangganya, dan dia ingin menyempitkan perasaan dirinya dan perasaan istrinya dengan memperbanyak menyebutkan permasalahan poligami. وكثير من هؤلاء الأزواج جبناء جبان لا يستطيع. Dan sementara kebanyakan dari mereka yang banyak bercerita tentang ta'addud ini, kebanyakan mereka dari para penakut, tidak mampu untuk mempraktikkannya. Kathratu takrarika lizawaj bitsaniyah yudh'ifu rahataka wastimta'aka wa hayataka at-thayyibah ma'al ula. Terlalu seringnya engkau menyebutkan tentang permasalahan poligami dan masalah menikah, menikahi yang kedua, itu akan melemahkan ketentraman dan keharmonisan kamu dengan yang pertama. Fala anta alladhi sakatta wa qani'ta bima ataaka Allah wala anta alladhi naffadta ma tatakallamu anhu katsiran. Sehingga engkau tidak diam. Engkau tidak diam dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan padamu, dan engkau juga tidak menerapkan dan mempraktekkan apa yang sering engkau ulang-ulangi dalam penyebutan tersebut. Ayuhal ikhwatul kiram, min as'ilati hadzal mawdu' su'alun muhim wa huwa hal wujudul mashakili fil usrati ya'ni 'adam as-sa'adah, hal wujudul mushkilat dalilun 'ala أن الأسرة ليست سعيدة. Para ikhwah yang mulia, termasuk di antara pertanyaan yang berkaitan dengan judul pembahasan kajian kita ini, apakah adanya problem di tengah rumah tangga ini menjadi tanda tidak adanya kebahagiaan? سبق الكلام كثيرا أن المشكلات ليست على وزان واحد ولا على رتبة واحدة وإنما هي رتب متفاوتة. Telah terdahulu kita jelaskan bahwa problematika rumah tangga itu bukanlah satu jenis dan bukanlah satu level. Namun dia ada bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. فمنها مشكلات خفيفة يسيرة لا يخلو منها بيت كما سبقنا. Di antaranya ada permasalahan-permasalahan yang ringan yang tidak ada satu rumah tangga pun yang terlepas darinya. منها مشكلات مؤقتة تحصل في الصباح وتنتهي في الظهر أو العصر. Ada pula permasalahan-permasalahan yang sifatnya beberapa saat berjalan dengan waktu. Mungkin permasalahan itu terjadi di pagi hari, lalu di waktu zuhur masalah itu sudah terselesaikan. بل إن هناك أزواجا وزوجات تكون بعض مشاكلهم سببا في تقاربهم وتراحمهم وتوادهم. Bahkan di sana ada pasangan suami istri yang dengan munculnya permasalahan di tengah-tengah mereka justru itu menjadi sebab semakin eratnya hubungan mereka dan semakin tumbuhnya kasih sayang di antara mereka. Fakam min mushkilatin kanat sababan في حنان زوج على زوجته وزوجة على زوجها. Berapa banyak permasalahan yang ternyata masalah itu menjadi sebab kecintaan seorang suami kepada istrinya, demikian pula sebaliknya. كم من مشكلة كانت سببا في تصحيح الأخطاء وعلاج الأخطاء. Berapa banyak permasalahan yang terjadi yang ternyata permasalahan tersebut menjadi sebab seseorang mampu untuk mengoreksi, membenarkan kekeliruan dan kesalahan yang dia lakukan. كم من مشكلة جعلت الزوجة تعتذر وتعترف بخطئها وتعتذر إلى زوجها فيرتفع قدرها وحبها وإكرامها في قلبه. Berapa banyak pula permasalahan yang terjadi yang menyebabkan seorang istri meminta maaf kepada suaminya dan mengakui kesalahannya sehingga semakin bertambah rasa cinta dan kasih sayang suami kepada istrinya. Wal khulasah an hadha an-naw' min al-mushkilat yusilu az-zawjayn ila khairat wa barakat wa masalih lam takun litahsula laula hadhihi al-mushkilah. Maka kesimpulannya bahwa jenis ini, permasalahan ini, ini yang menyebabkan pasangan suami istri itu meraih kebaikan-kebaikan yang banyak, keberkahan-keberkahan dan kemaslahatan yang mungkin itu tidak akan terwujud di tengah rumah tangga apabila tidak muncul permasalahan tersebut. As-sa'idu wal-muwaffaqu huwa alladhi yastakhriju min hadhihi al-mushkilah fawa'ida wa durusan mufidah. Maka seorang yang berbahagia dan seorang diberi taufik oleh Allah adalah seorang yang mampu mengeluarkan dari problem yang terjadi, maka dia mampu mengeluarkan faedah-faedah dan hal-hal yang kemaslahat, yang menjadi kemaslahatan dalam kehidupannya. Az-zawjatul muwaffaqatu wal hakimah hiya allati tastafidu min mushkilatiha durusan wa tusahhihu akhta'an wa tusahhihu سيرها وعلاقتها مع زوجها. Seorang istri yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istri yang dapat mengambil pelajaran, mengambil faedah dari problem yang terjadi di rumah tangganya. Dia mengambil banyak sekali pelajaran dengan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan dan berusaha memperbaiki perjalanannya ke di masa-masa yang berikutnya dan memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Dhahaba biki zawjuki ila ahliki thumma tarakaki ayyaman wa lam yas'al wa lam yatatamman wa lam yaqum bi alwajib fi an-nafaqah. Seorang suami dia membawa istrinya kepada keluarganya. Dia tinggalkan, dia bersama dengan keluarganya. Dia meninggalkanmu berhari-hari tanpa dia bertanya, tanpa dia berusaha menenangkan, bahkan tanpa dia memberikan nafkah yang wajib kepadanya. Ihmaluhu hadha qad yu'dhiyaki, qad yu'dhiyaki. Maka ketika seorang suami menelantarkan engkau dengan keadaan seperti ini wahai seorang wanita, terkadang hal ini adalah merupakan bentuk dia menyakiti kamu. Lakinnaki idza kunti aqilatan wa hakimah. Akan tetapi apabila engkau wahai seorang istri, seorang yang berakal dan bijaksana, satufakkirin wa tata'ammalin wa taqulin li nafsiki kaifa لو كان معي هكذا طول عمري. كيف لو كان معي هكذا طول عمري. Maka engkau akan memikirkan wahai seorang wanita, dan engkau akan memperhatikan dan muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia sepanjang umurku demikian keadaannya terhadapku. وهكذا إهماله عندما يؤذيك تستطيعين أن تسألي نفسك سؤالا وتقولين لنفسك هكذا بعض الزوجات مع أزواجهم طيلة حياتهم فكيف يعيشنا وكيف يصبرنا على هذا الإهمال طيلة الحياة. Demikian pula ketika engkau mendapati suamimu menelantarkan kamu dengan cara seperti itu, maka bisa saja engkau memikirkan dan mempertanyakan pada dirimu, maka bahwa di sana ada sebagian suami yang menelantarkan istrinya sepanjang hidupnya dalam keadaan seperti itu. Bagaimana mungkin bisa mereka hidup dalam keadaan mereka menelantarkan istrinya dalam keadaan tidak diberi nafkah dan disia-siakan. وهكذا أيها الزوج عندما ترى تقصيرا من زوجتك في أمر ما لوضع ما لظرف ما أو لغير ظرف تذكر أن هذا التقصير الذي يؤلمك من زوجتك هناك أناس يعيشون عليه سنين طويلة. Demikian pula engkau wahai seorang suami, ketika engkau mendapati istrimu kurang dalam hal memberi pelayanan kepadamu atau dalam satu perkara sehingga hal itu menyebabkan engkau merasa disakiti oleh istrimu, maka hendaknya engkau memikirkan bahwa di sana masih ada sekian banyak orang yang mana mereka hidup bersama dengan istri-istri mereka bertahun-tahun lamanya dalam keadaan mereka tersakiti oleh istri-istri mereka itu. ربما لو التقيت بزميلك أو صديقك أو جارك فأخبرته وشكوت إليه وقلت له زوجتي لها أسبوع لا تفعل لي كذا لا تفعل معي كذا. Dan boleh jadi ketika engkau bertemu, apakah bertemu temanmu atau tetanggamu, sahabatmu, lalu engkau memberitakan, engkau curhat kepadanya, memberitakan tentang perihal istrimu, bahwa istriku tidak melakukan hal ini kepadaku sekian lama, satu pekan dan seterusnya. سيقول لك أنت تشكو من هذا التقصير أسبوعا كاملا؟ ستقول نعم. Maka mungkin dia akan bertanya kepadamu, engkau mengeluhkan hal ini selama satu pekan lamanya? Maka engkau menjawab iya. ربما يقول لك والله إن لي شهرا أو شهرين أو ثلاثة وأنا على هذه الحال. Dan mungkin saja dia mengatakan kepadamu, kamu satu pekan, sementara saya mengalami hal itu pada istri saya itu sampai satu bulan, dua bulan atau tiga bulan dalam keadaan belum terselesaikan. مشكلتنا هي التضجر والتذمر وعدم الصبر والتحمل. Permasalahan yang ada pada diri kita adalah mudah untuk menjadi orang yang gusar, mudah jengkel dan tidak ada kesabaran dan berusaha untuk bertahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi muslimin yaqul wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim, "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk senantiasa bersabar dengan penuh kekuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi kesabaran kepadanya. "Wa man yastaghni yughnihi Allah." Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan kepadanya. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Dan barang siapa yang berusaha untuk memelihara kehormatannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga dan memelihara kemuliaan dan kehormatannya. Su'alun nakhtimu bihi hadzal liqa' wa nurji'u al-as'ilata al-baqiyah ila liqa'il maghrib bi idznillah. Lalu pertanyaan yang menjadi penutup pertemuan kita di sore hari ini, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan setelah maghrib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadha as-su'al huwa hal kullul buyuti tubna 'ala al-hub. Pertanyaan itu adalah apakah setiap rumah tangga dibangun di atas prinsip cinta? الجواب لا. Jawabannya tidak. وقبل ذلك نقدم بمقدمة. Dan sebelum itu saya ingin memberikan pendahuluan kepada kalian. ونقول لا شك ولا ريب أن الحياة الجميلة والحياة الزوجية الطيبة هي التي تبتني أركانها ويشيد كيانها على الحب بين الزوجين والتواد والتراحم وتبادل الوفاء فيما بينهم. Sebelum itu kami hendak mengatakan bahwa tidak diragukan bahwa kehidupan yang indah, kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang rumah tangga itu dibangun dan ditegakkan di atas prinsip saling mencintai, saling menyayangi dan saling merahmati di antara mereka dan saling berusaha untuk mengisi satu dengan yang lainnya. Falmahabbatu wal hayatu zawjiyah. فالحياة الزوجية المبنية على المحبة إذا اجتمع إليها الاجتماع على طاعة الله صارت أحلى حياة وأجمل حياة. Kehidupan suami istri apabila dibangun di atas rasa cinta dan apabila rasa cinta tersebut terkumpul bersama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan kehidupan yang terindah dan yang paling manis. وهذا الكلام لا إشكال فيه. Dan ucapan ini tidak ada problem padanya. ولكن الكلام هو هل يمكن أن تستمر الحياة بين الزوجين بدون حب؟ Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah apakah mungkin kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan suami istri itu tetap bisa langgeng berlanjut meskipun tanpa disertai dengan rasa cinta? Wa bi ma'nan akhar, hal yumkinu an ya'ish az-zawjan wa tastamirru hayatuhuma walau kana al-hubb mun'adiman aw dha'ifan jidda? Dengan makna yang lain, apakah memungkinkan bagi pasangan suami istri untuk tetap hidup bersama meskipun rasa cinta itu telah hilang atau rasa cinta itu sangat lemah sekali? Al-jawab, innahu qad yan'adimu al-hubbu baina az-zawjayn aw yadh'ufu dha'fan shadida wa ma'a dhalik yumkinu istimraru al-hayati az-zawjiyyah. Maka jawabannya bahwa terkadang rasa cinta itu hilang di antara suami istri atau sangat lemah, sangat melemah di antara keduanya. Namun disertai dengan hal itu memungkinkan bagi mereka untuk tetap melanjutkan kehidupan suami istri dan rumah tangga mereka. Faqad tabqa al-hayatu li'awamil ukhra wa asbab ukhra tastad'i istimrar al-hayah az-zawjiyyah walau lam yakun hunaka hubb. Terkadang kehidupan suami istri itu tetap berlanjut disebabkan karena adanya tujuan-tujuan atau sebab-sebab yang lain yang mendorong untuk berlanjutnya kehidupan rumah tangga tersebut walaupun tanpa disertai dengan rasa cinta. Faqad yakunu hunaka abna wa banat fa idza in adama al-hubb fatabqa al-hayat az-zawjiyyah لأجل الحفاظ على الأبناء والبنات من الضياع والدمار والهلاك. Terkadang di antara sebabnya adalah adanya keturunan, adanya putra-putra dan putri mereka. Meskipun rasa cinta itu telah hilang, namun kehidupan suami istri itu masih ada dengan tujuan untuk menjaga keturunan mereka, anak-anak putra dan putri mereka, agar kemudian putra-putri tersebut tidak terlantar dan tidak terjatuh dalam kesengsaraan. Wa qad yakunu hunaka rahmatun fi qalbi hadha az-zawj taj'aluhu yubqi hadhihi az-zawjah ma'a adami hubbihi laha. Dan terkadang ada sisi yang lain, yaitu sisi kasih sayang, rahmat yang terdapat di dalam hati seorang suami kepada istrinya, dari sisi dia tidak memiliki rasa cinta kepada istrinya tersebut, namun ada sisi rahmah, kasih sayang kepadanya. Wa qad yakunu ad-dafi'u li ibqa'i zawjatihi خلق الوفاء الذي ضاع عند كثير من الرجال إلا من رحم الله. Dan boleh jadi yang menjadi faktor pendorong dia melanjutkan kehidupan suami istri tersebut adalah akhlak al-wafa, yaitu senantiasa menunaikan amanah dan menunaikan janjinya untuk senantiasa menjalani kehidupan rumah tangga tersebut dengan bersama, yang mana akhlak ini telah banyak hilang di tengah-tengah manusia. بعض الأزواج التعساء التافهين يبحث عن أي عذر ليتخلص ويطلق زوجته. Ada sebahagian suami, dia sengaja mencari-cari alasan, yang kemudian apabila dia mendapatkan alasan tersebut, itulah yang dia gunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ma'a hubbiha lahu wa ihtiramiha lahu, dalam keadaan sang istri cinta kepadanya dan memuliakannya. Illa annahu li'atfahi shay'in yubadir ila at-talaq, hanya saja disebabkan karena perkara yang paling ringan maka dia bersegera menjatuhkan talak kepadanya. Lakinna hunaka naw'an min al-awfiya ma'a shiddati bughdhihi laha wa 'adam irtiyahi qalbihi laha yumsikuha wa yubqiha muru'atan wa wafa'a. Akan tetapi di sana ada jenis dari sebagian para lelaki, para suami, yang mereka ini orang-orang yang menunaikan apa yang diamanahkan kepada mereka meskipun tanpa disertai dengan rasa cinta kepada istrinya, dan tidak ada ketenangan dirinya untuk tinggal bersama dengan istrinya tersebut, namun dia tetap bertahan, dia tetap menjaga hubungan suami istri disebabkan karena dia hendak menunaikan amanahnya sebagai seorang suami. وبعض الأزواج يدخل على زوجته فلا يرتاح قلبه لها. Ada sebagian suami, dia ketika mendatangi istrinya dia tidak merasa tenang dengannya. ولكنه يتريث ويتمهل ويتفاءل لعل الله أن يجعل بينهم مودة. Akan tetapi dia berhati-hati dan dia senantiasa bersikap optimis, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya di masa-masa mendatang. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'a wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang artinya apabila kalian membenci istri-istri kalian, boleh jadi kalian membenci sesuatu dari mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebaikan yang besar. Fi al-Bukhari fi akhraj al-Bukhari fi at-Tarikh al-Kabir mukhtasara wal-Fasawi fi al-Ma'rifati wat-Tarikh wa ghayruhuma anna rajulan yusamma Aba Azrat ad-Du'ali kana mashhuran bi su'i 'ishratihi ma'an nisa'. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir secara ringkas. Demikian pula Al-Fasawi dalam kitabnya Al-Ma'rifah wat-Tarikh dan selainnya, bahwa ada seorang lelaki yang bernama Abu Azrah Ad-Du'ali. Orang ini masyhur tentang keburukan pergaulannya dengan istrinya. Fakana هذا الرجل يذهب إلى زوجته فيناشدها الله هل تحبينني. Maka lelaki ini terkadang dia mendatangi istrinya lalu kemudian dia bersumpah dengan nama Allah untuk bertanya kepadanya, apakah engkau mencintai aku. وهي لا تريد أن تجيب, dalam keadaan istrinya enggan untuk menjawabnya. وَهُوَ يُشَدِّدُ عَلَيْهَا أُنَاشِدُكِ اللَّهِ هَلْ تُحِبِّينَنِي, dalam keadaan dia bersikap keras kepada istrinya dalam pertanyaan tersebut. Dia mengatakan, aku mau bertanya kepadamu dan bertanya kepadamu karena Allah, apakah engkau cinta kepadaku? Faqalat ama waqad nashattani fala. Maka istrinya pun mengatakan, adapun engkau telah meminta, engkau telah bertanya kepadaku dengan menyebut nama Allah, maka aku menjawab tidak. Fadhahaba ila Umar radhiyallahu anhu wa akhbarahu al-khabar anna zawjatahu taqulu innaha la tuhibbuh. Maka dia pun mendatangi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lalu dia memberitakan tentang istrinya yang mengatakan kepadanya bahwa istrinya tidak cinta kepadanya. Fada'a biha Umar faja'at ila Umar. Maka Umar pun memanggil istrinya tersebut, maka datanglah istrinya kepada Umar. Faqala laha Umar, anti allati taqulina innaki la tuhibbina zawjaki wa fi riwayah annaki tubghidina zawjaki. Lalu kemudian Umar bertanya kepada istrinya tersebut, kepada wanita itu, bahwa apakah engkau yang mengatakan kepada suamimu bahwa engkau tidak mencintainya. Dalam sebuah riwayat dia mengatakan bahwa engkau membenci suamimu itu. Faqalat ya Umar ya amiral mu'minin innahu nashadani Allah afa akdhibuhu akdhib alayh wa aqul inni uhibbuhu wa ana la uhibbuhu. Lalu kemudian istrinya ini pun mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya dia bertanya kepadaku dengan menyebut nama Allah, apakah mungkin aku berdusta kepadanya? Aku memang tidak cinta kepadanya. Apakah mungkin aku mengatakan aku mencintainya? Jaa fi ba'd ar-riwayat annahu qala ikdhibih wa la tukhbirih annaka tubghidih. Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa Umar mengatakan kepada wanita tersebut, hendaknya engkau berdusta dan jangan engkau memberitakan kepadanya bahwa engkau membencinya. Wa anna al-mar'ata idza kanat tubghidu zawjaha fala tukhbirhu bidzalik. Dan bahwa seorang wanita apabila dia membenci suaminya, jangan dia memberitakan hal itu kepada suaminya. Faqala laha Umar ikdhibihi fa inna aqall al-buyut alladhi yubna 'ala al-hubb walakin an-nasa yata'asharun bil-islam wal-ihsan. وعيده. نعم. فقال لها عمر اكذبيه قولي أحبك اكذبيه فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. أي قولي له كلاما طيبا اكذبي عليه أنك تحبينه فإنه ليس كل البيوت مبنية على الحب والود والصفاء ولكن هناك أشياء تجعل الناس يتعاشرون كالإسلام والإحسان والوفاء والمروءة وغير ذلك. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada wanita ini, berdustalah kamu, maksudnya kamu mengatakan kepadanya bahwa aku mencintainya meskipun dia tidak mencintainya, karena sesungguhnya sedikit sekali rumah tangga itu yang dibangun di atas rasa cinta. Namun manusia mereka telah berjalan pergaulan mereka dibangun di atas Islam dan dibangun di atas ihsan, perbuatan baik di antara sesama mereka. Kam min rajulin tazawwaja imra'atan inqabadat nafsuhu minha fa sabara 'alayha wa tahammalaha fa anqalabat ahabb an-nisa'i فانقلبت أحب النساء وأجمل النساء إلى قلبه وعينه. Berapa banyak dari kaum lelaki ketika dia menikahi seorang wanita, jiwanya itu menahan diri, dalam artian tidak ada tumbuh rasa cinta kepadanya, namun dia bersabar untuk hidup bersama dengan istrinya tersebut dan dia memikul berbagai kesulitan bersamanya. Lalu kemudian pada akhirnya yang tadinya rasa yang tidak dibangun di atas rasa cinta terjadi perubahan menjadi wanita yang paling dicintainya. Kam min rajulin wa zawjin kariha zawjatahu kurhan syadidan wa arada talaqaha miraran ولكنه أمسكها فأخرج الله منهما رجالا ونساء أخيارا أبرارا من خيرة الرجال والنساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Berapa banyak pula dari seorang lelaki, seorang suami, dia membenci istrinya, bahkan dia berkali-kali ingin menjatuhkan talak kepadanya, namun dia menahan diri. Lalu kemudian tetap terjadi hubungan rumah tangga di antara mereka. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal mengeluarkan dari hubungan di antara mereka putra-putri yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang pilihan yang boleh jadi seorang membenci dalam satu hal, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang besar dari sisi yang lain. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalian membenci mereka, boleh jadi kalian membenci dalam satu hal, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan yang besar dari sisi yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin.